Usul fikih, ta'rif atau pengertian. Usul fikih didefinisikan berdasarkan dua tinjauan berikut. Yang pertama, berdasarkan tinjauan kata yang menyusunnya, yaitu kata al-usul dan kata al-fikih. Usul adalah jam dari al-aslu, artinya ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi pondasi bagi sesuatu di atasnya. Di antara arti ini adalah dasar tembok, yaitu pondasinya, dan pokok-pokok akar yang menjadi dasar semua cabangnya. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Sedangkan fikih secara bahasa artinya al-fahmu, memahami. Di antara arti ini adalah firman Allah Ta'ala, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Quran Surat Thaha ayat 27-28. Secara istilah artinya, usul fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha at-tafsiliyah, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara rinci, mengetahui maksudnya dengan ilmu dan don. Karena hukum fikih itu kadang-kadang diketahui secara yakin dan kadang sebatas dugaan, sebagaimana yang terdapat dalam banyak masalah fikih. Hukum-hukum syariat, maksudnya hukum-hukum yang diambil dari syariat, seperti wajib dan haram. Hukum-hukum akal tidak termasuk dalam kriteria ini. Misalnya mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Begitu juga hukum-hukum adat kebiasaan keluar dari bab ini. Misalnya mengetahui turunnya kabut atau hujan rintik-rintik pada malam hari saat musim dingin jika cuaca sedang cerah. Bersifat amaliyah, maksudnya yang tidak berhubungan dengan keyakinan seperti salat dan zakat. Hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan keluar dari kriteria ini, seperti tauhid kepada Allah dan mengenal nama-nama dan sifat Allah. Ini semua tidak dinamakan fikih menurut istilah. Dengan dalil-dalilnya secara rinci, maksudnya dalil-dalil fikih yang disertakan dengan masalah-masalah fikih yang rinci. Oleh karena itu, usul fikih keluar dari kriteria ini, karena pembahasan dalam usul fikih hanya tentang dalil-dalil yang bersifat global, ijmal. Yang kedua, berdasarkan kedudukannya sebagai suatu nama bagi bidang ilmu tertentu, usul fikih didefinisikan sebagai ilmun yabhasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global, cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut. Secara global, maksudnya kaidah-kaidah umum, seperti ucapan mereka, al-amru lil wujub, perintah menunjukkan wajib, an-nahyu lit tahrim, larangan menunjukkan pengharaman, as-sihhatu taqtadi an-nufud, dan keabsahan menunjukkan pemberlakuan. Tidak tercakup di dalamnya dalil-dalil secara rinci. Dalam usul fikih, dalil-dalil tersebut hanya disebutkan sebagai contoh-contoh penerapan kaidah.